dibilang benci. Dibilang bosan, aku sayang. Dibilang benci, aku rindu. Dibilang bosan, aku sayang. Dibilang ku tak cinta, nyatanya hatiku gelisah. Kencan, aku ingin yang ini, dia ingin ini dan itu. Oh, oh, tak tahu jadinya serba salah. Setiap jumpa selalu makan darah. Oh, oh, studio lima. Kencang.